السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولو قتل مؤمنا خطأ فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب. Jika terbunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka atasnya dua perkara: al-kaffarah wa diyah. Kaffarah dan diyat. Kaffarah pada dirinya, diyat pada keluarga si maktul, keluarga yang terbunuh. Wa kadza law atlafa mal ghairihi. Demikian pula kalau merusak harta orang lain, qata'an, dengan tidak sengaja. Yadhunnu annahu mala nafsih. Dia mengira bahwa itu milik dirinya. Juga sama atasnya untuk memberikan tebusan. Barakallahu fikum. Kalimat binassil kitab. Binassil kitab, dengan nas dari kitab. Maksudnya karena langsung disebutkan di dalam ayatnya dalam Al-Quran. Itu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً. Siapa yang membunuh seseorang خَطَأً فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا. Maka hendaklah membayar diat, tebusan, kepada keluarga orang yang terbunuh tersebut. Dan yang sering terjadi pembunuhan tidak sengaja adalah kecelakaan. Nabrak orang, mati. Maka gak bisa begitu saja. Saya kan gak sengaja. Memang dosanya tidak, tetapi tebusan harus. Allah yang menyatakan diyatun musallamatun ila ahli. Barakallahu fikum. Memang itu haknya keluarga orang yang terbunuh. Makna hak itu bisa digugurkan, bisa dikurangi, bisa ditawar. Gimana kalau segini saja saya nggak, ya udah nggak apa-apa. Begitu. Atau bahkan kalau mereka memaafkan, udahlah nggak usah diat, nggak apa-apa. Karena itu haknya keluarganya. Tetapi hak dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, ini harus. Masalah pembunuhan bukan masalah yang remeh. Itu bukan untuk keluarga si mayit, itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk keluarga orang yang terbunuh tadi, hanya dia. Hukum asalnya adalah senilai 100 ekor unta. Unta itu dengan sapi hampir sama harganya. Berapa tuh sapi? 25 jutaan, 30 jutaan. Kali 100. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Atau bisa jadi lebih mahal, wallahu ta'ala a'lam. Itu kalau dikiaskan dengan sapi saja, sekian. Artinya kalau keluarga orang yang terbunuh tadi menuntut segitu, harus dikasih. Karena itu haknya di dalam Islam. Memang asal-muasalnya dari kejadian di zaman sebelum Islam, tetapi Nabi mentakrir. Setelah ditakrir oleh Nabi, maka menjadi syariat. Barakallahu fikum. Bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bernazar, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bernazar kalau anaknya sampai mencapai 10 orang laki-laki, aku akan sembelih satu orang sebagai syukur pada Allah SWT. Karena jahiliyah, bodoh, tidak mengerti bagaimana cara bersyukur pada Allah Taala. Ternyata anaknya laki-laki sampai 10. Maka dia berkata pada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku akan menyembelih salah seorang kalian sebagai syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah. Ini masalahnya. Jadi ikhlas tapi salah gitu. Maka diundilah 10 anak tadi. Keluarnya Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Maka semua kerabat mengatakan, jangan, karena Abdullah ini yang paling baik, yang paling berakhlak, yang paling, pokoknya paling disukai oleh masyarakatnya, akhlaknya paling baik. Undi lagi, gak bisa. Dinasehati oleh para tokoh-tokoh Quraisy, kamu jangan membunuh anakmu sendiri, kasihan mereka. Mereka berhak untuk hidup dan sebagainya, seumumnya manusia. Bagaimana? Aku sudah benar daripada Allah SWT. Kata mereka, Allah Karim. Sekarang tinggal minta sama Allah Taala, ditukar. Bagaimana caranya? Minta pada Allah Taala, ya Allah, aku tukar Abdullah dengan seekor unta. Kalau kamu undi keluar, berarti itu pilihan Allah Taala. Berarti ada tulisan Abdullah, ada tulisan unta. Kocok. Keluarnya Abdullah lagi. Kan keluarnya Abdullah. Kata mereka, para paman-pamannya, bukan paman, saudara-saudaranya, berkata, kalau gitu bisa jadi Allah menghendaki kurang, bukan satu unta. Tulis 10 unta. 10. Diundi, keluarnya masih Abdullah. Aku sudah bilang memang harus aku sembelih Abdullah. Jangan. Kau tambah 20. Diundi lagi 20, keluarnya Abdullah. Diundi lagi 30, keluarnya Abdullah. Sampai 100, baru keluarnya unta. 100. Itu saking mereka ingin agar Abdullah tidak mati, tidak terbunuh, mereka urunan untuk menyembelih satu ekor unta, dibagikan semua dagingnya untuk fuqara wal masakin. Pesta. Semuanya senang dari ujung sampai ke ujung Mekah, sampai sekitar Mekah. Semuanya rame-rame makan daging unta. Bukan dibuang ke jurang atau ke... Enggak. Ini mendingnya jahiliyah dulu dibanding dengan jahiliyah sekarang. Barakallahu fikum. Maka terkenal bahwa Allah menghendaki 100 orang itu diatnya, satu orang itu diatnya 100 ekor unta. Jadi kalau ada yang terbunuh, ganti 100 ekor unta. Ingat kamu? Waktu Abdul Muttalib mengundi, Allah menghendaki satu orang 100. Terus itu beredar sampai di zaman Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, benar, kita tidak mengikuti syariat jahiliyah, kita mengikuti ucapan Rasulullah SAW. Iya, nilainya 100 ekor unta ditetapkan. Maka saat itu sudah menjadi syariat Islam. Barakallahu fikum. Tetapi yang sedang dibahas adalah bahwa kesalahan, ketidaksengajaan memang rufi'al qalam, tetapi tebusannya harus kalau punya orang lain, kalau merugikan orang lain. Wa kadza qala al-jumhur fil muharram bi qatl as-sayd khata'an. Demikian pula pendapat jumhur, orang yang melakukan dikala ihram fil muhrim. Muhrim adalah orang yang ihram. Kalau saudara yang tidak batal wudu, apa istilahnya? Mahram, bukan muhrim. Muhrim adalah orang yang ihram. Wa kadza qala al-jumhur fil muhrim bi qatl as-sayd khata'an. Demikian pula pendapat para jumhur dari para ulama pada orang yang muhrim, yang sedang ihram, kemudian membunuh binatang buruan. Khata'an, dengan tidak sengaja. Aw nasiyan, atau lupa. Li ihramihi, dia lupa kalau dia ihram. Anna alaihi jaza'ahu, maka dia harus menebus dengan yang setimbang dengannya minan na'am. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mitlu ma qatala minan na'am. Kalau dia ternyata membunuhnya dengan tidak sengaja, lupa dan sebagainya, atau muta'ammidan dengan sengaja apalagi, fajaza'u, maka balasannya fajaza'un mitlu ma qatala minan na'am, seperti seimbang, setimbang dengan yang dibunuhnya dari binatang buruan. Kalau binatang buruan yang dibunuhnya adalah misalnya kuda zebra itu kuda liar, maka sembelihlah ya, seekor kuda begitu, atau seekor keledai yang bukan keledai piaraan. Kalau yang dibunuhnya adalah kancil kecil, maka samanya dengan apa? Kambing begitu. Jadi menyembelih yang seukuran dengan itu. Barakallahu fikum. Kalau sapi liar ya berarti sapi setimbang dengan apa yang dia bunuh. Wa huwa riwayatun an Ahmad, dan ini riwayat juga dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa ajaba al jumhuranil aya bi annahu rattaba ala qatlihi muta'ammidan al jazaa'a wa intaqama Allahu taala wa majmu'uhuma yukhtassu bil 'amid. Dan para ulama menjawab tentang ayat. Lah ayatnya bilang muta'ammidan kok. Muta'ammidan artinya sengaja. Siapa yang membunuh binatang buruan dengan sengaja, maka terkena dam. Istilahnya orang sekarang kan terkena dam, terkena denda. Apa dendanya? Mitlama qutila minan na'am, seimbang dengan binatang buruan yang dia buru. Tapi kalimatnya muta'ammidan. Kalau tidak sengaja kan dimaafkan. Kata jumhur, tidak. Tidak sengaja pun tetap terkena tebusan. Karena ayat ini bukan menceritakan khusus muta'ammidan, tetapi siapa yang membunuhnya, membunuh buruan, maka ini balasannya. Apakah tidak sengaja ataupun sengaja? Kalau sengaja, lebih-lebih lagi. Dengan ada dosa yang dia harus minta ampun. Karena sengaja melanggar, maka dia harus minta ampun pada Allah SWT. Tetapi kalau tidak sengaja, tidak dosa. Tapi tebusan tetap. Karena disamakan dengan yang tadi membunuh orang lain dengan tidak sengaja, merusak barang orang lain dengan tidak sengaja, menghabiskan barang orang lain dengan tidak sengaja. Walaupun rufi'al qalam, diangkat pena dan tidak dosa, tetapi dia tetap harus menebusnya. Barakallahu fikum. Demikian pula perburuan yang haram ketika dia ihram. Wa idzan tafal 'amad intafal intiqam. Ayat ini barakallahu fikum ada kalimat intiqam setelahnya, bahwa itu balasan dari Allah. Baik, ini yang membedakan. Kalau yang sengaja Allah Subhanahu wa taala membalasnya, tapi yang tidak sengaja bukan dibalas, tetapi menebus. Berbeda intiqam dengan ghairi intiqam. Wa majmu'u ma yuqtasu bil 'amid, maka kalau kedua-duanya dikumpulkan, maka itu untuk yang sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sengaja. Apa dikumpulkan dua-duanya? Tebusan dengan kemarahan Allah Taala. Intiqam itu Allah membalas karena marah. Kenapa kamu melakukan? Padahal sudah dilarang. Ini untuk yang sengaja. Tetapi untuk yang tidak sengaja, tebusannya saja. Kemurkaan Allahnya tidak. Begitu. Wabakiyal jaza thabitan bidalilin akhar. Maka balasan yang lain ditetapkan di hadis yang lain. Wal adhar. Wallahu alam anna an-nasi wal mukhti innama rufi'a anhuma bima'na rufi'al ismu anhuma. Maka kesimpulannya, yang tampak wallahu alam disusunnya perkara tadi bagi orang yang lupa atau tidak sengaja mendapatkan maaf, afu, bima'na raf'al ism anhuma, adalah diangkatnya dosa. Itu saja. Tebusan berbeda. Saya ulangi, yang tampak kata Ibnu Rajab, bahwa hadis-hadis ini dan ayat-ayat yang sama yang menyatakan Allah memaafkan, Allah memaklumi yang tidak sengaja atau yang lupa, maka itu hanya masalah dosa saja. Adapun masalah tebusan tidak gugur. Yang membunuh tadi, tebusan tidak gugur. Yang membunuh binatang buruan tidak sengaja atau lupa, tetap tebusannya tetap. Tebusannya tetap, tetap. Karena yang tadi dikatakan Allah maklumi, tidak Allah adab, tidak Allah kenai dosa. Begitu maknanya. Khusus masalah dosa. Raf'il ithmi anhuma. Diangkatnya dosa dari keduanya. Li'annal ithma murattab alal maqasid wa niyat. Karena dosa itu disusun di atas tujuan-tujuan dan niat-niatnya. Jadi dosa itu ditentukan karena niat, karena tujuan. Sebagaimana amalan soleh diterima karena niat, karena tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya beribadah pada Allah. Niatnya apa? Niatnya mendapatkan pahala dari Allah. Terima. Tapi kalau niatnya riya, niatnya ingin dipuji, niatnya ingin diangkat dan seterusnya, enggak diterima. Dosa juga barakallahu fikum, kalau dia niatnya baik, ternyata salah. Masa dosa? Niatnya baik, tapi salah. Apa dosa? Tidak dosa. Karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja. Nanti ada pembahasan tentang masalah orang yang ikhlas karena Allah, tapi amalannya bid'ah. Bagaimana ini? Dosa apa enggak dosa? Katanya niatnya baik, dapat pahala. Niatnya baik, tetapi amalannya tidak baik, karena dia tidak mengikuti sunnah. Itu perkara lain. Beda dengan yang tadi. Niatnya baik, tetapi salah. Barakallahu fikum. Dan contohnya sudah disebutkan sekian perkara. Dia mau membukakan pintu untuk satu orang. Ternyata orang lain nabrak pintu yang kamu buka. Kamu, saya lagi jalan, buka pintunya. Orangnya dari sana, artinya. Kamu lihatnya ke depan. Ahlan, brak, brak, nabrak yang di sebelah kiri. Ya maaf. Maaf kalau dia luka, perlu berobat, saya tebus. Dosanya tidak. Tidak dosa. Kenapa tidak sengaja? Bahkan niat baik pada orang yang di sana. Barakallahu fikum. Wahakadha tarat tubul ithm, dosa itu adalah kalau maqasidnya, niatnya memang jelek. Maka itu dosa. Wannasi wal mukhti la qasdalahuma. Sedangkan orang yang lupa, orang yang tidak sengaja, la qasdalahuma. Tidak memiliki qasd. Tidak memiliki tujuan apa-apa, lupa. Fala isma alaihima, maka tidak ada dosa bagi yang lupa, enggak ada dosa bagi yang tidak sengaja. Wa amara fil ahkami anhuma, adapun diangkatnya hukum-hukum dari keduanya, falaisa muradan, bukan itu yang dimaksud. Adapun dibebaskannya dari hukum, tidak. Tetap terkena hukum tadi. Kalau teman kamu berdarah karena kamu buka pintu tadi, walaupun enggak sengaja, ya kamu tebus. Kamu beri obat merah, kamu bantu dia. Maka kalau urusan hukum tidak termasuk min hadihin nusus, tidak termasuk di dalam dalil-dalil ini. Fayahtaju fi subutiha wa nafiha ila dalilin akhar. Maka kita berbicara tentang penetapannya atau penafiannya dari dalil lain. Kalau dalil lain suruh tebus, tebus. Kalau dalil lain menunjukkan tidak, ya tidak. Faslu tsani, sebagaimana ucapan Ibnu Rajab kemarin, pekan yang lalu kita baca, bahwa beliau akan membahas dari dua fasal. Fasal pertama yang tidak sengaja dan yang lupa, fasal kedua tentang yang terpaksa. Wahu fi hukmil mukrah, dan pada hukum orang yang mukrah. Wahuwa naw'an, yaitu dua macam. ahaduhuma, salah satunya, man la ikhtiyara lahu bil kulliyah, orang yang tidak punya pilihan sama sekali. La ikhtiyara lahu bil kulliyah, tidak memiliki pilihan sama sekali, terpaksa harus itu, enggak bisa yang lain. Wala qudrata lahu 'alal imtina', dan tidak pula memiliki kemampuan untuk menolak. Kaman humila karha, sebagaimana yang humila karhan wa udkhila ila makanin halafa 'alal imtina' min dukhulihi. Seperti orang yang dibawa dengan dipaksa dan dimasukkan ke tempat dengan dipaksa di tempat sumpah. Al-imtina' min dukhulihi, padahal dia sudah bersumpah untuk enggak masuk tempat itu. Terbayang? Saya wallahi demi Allah, uqsim billah, bersumpah dengan nama Allah, saya enggak akan nginjek, enggak akan masuk. Tetapi sama teman-temannya diangkat bareng-bareng, masukkan, harus nginjak. Apakah dia batal sumpahnya atau melanggar sumpah? Barakallahu fiikum. Aw humila karha, atau dibawa dengan paksa. Wa daraba bihi ghairahu hatta mata dzalikal ghair, diangkat, dipakai untuk mukul saudaranya hingga saudaranya mati. Terbayang? Ini kayak kungfu. Diangkat orangnya, diputer kakinya sampai ke temannya, temannya terjengkang mati. Siapa yang yubashir kakinya orang ini? Tapi dia gak bisa apa-apa, gak punya pilihan. Mau dia diangkat, kemudian diputar begitu, mungkin yang angkatnya orang besar, dijadikan sebagai alat pukul. Maka kakinya menendang saudaranya, saudaranya terjengkang, kena kepalanya, meninggal. Itu juga tidak punya pilihan lain. Wala qudrata lahu 'alal imtina, dan dia tidak mampu untuk melawan. Tidak mampu untuk melawan. Au adja'at thumma zana biha min ghairi qudratin laha 'alal imtina', atau seperti dibaringkan dengan paksa, kemudian thumma zana biha, kemudian seorang wanita tadi dizinai, min ghairi qudratin laha 'alal imtina', tanpa mampu untuk melawan. Perempuan adja'at, diterlentangkan, kemudian dizinai dengan paksa tanpa bisa melarang. Fahadha la itsma 'alaihi bil ittifaq, maka semua itu tidak dosa secara sepakat seluruh para ulama. Wa la yatarattab 'alaihi hadats fi yaminihi, dan tidak pula terkena hadats. Hadats itu pelanggaran sumpah. Karena tadi contohnya ada yang sifatnya tidak ada konsekuensi hukum, ada yang ada konsekuensi hukum. Dan biasa para ulama memberikan contoh dengan contoh yang berbeda. Model-modelnya. Misalnya contoh banyak, ada jutaan contoh. Tapi para ulama faqih, ini sekian banyaknya contoh ini, sesungguhnya cuma dua macam. Dia akan bawakan dua, yang model begini dan model begitu. Atau dari sekian banyak ini, modelnya cuma tiga. Dia akan bawakan tiga. Yang model A, model B, model C. Artinya, barakallahu fikum, yang tadi disebutkan yang pertama, ada konsekuensi hukum. Yaitu orang bersumpah kalau melanggar bagaimana? Dosanya tidak. Tapi sekarang dia melanggar. Ada urusan dosa, ada urusan hukum. Sedangkan yang tadi, atau yang terakhir, tidak ada. Nggak ada konsekuensi apa-apa. Wala yatarattab 'alaihi hanath fi yaminihi 'inda jumhuril ulama, maka para ulama menyamakan dua model tadi bahwa dua-duanya tidak dosa dan tidak terkena konsekuensi. Orang yang tadi bersumpah konsekuensinya apa? Puasa 3 hari, kan begitu. Menebus sumpahnya karena melanggar sumpahnya. Ini tidak. Saya tidak ke situ dan saya tidak menginjakkan, mereka yang mengangkat saya. Barakallahu fikum. Waqad haka an ba'dis salaf kan Nuhai, dihikayatkan sebagian para salafus saleh seperti Imam Nuhai, padanya ada khilaf, ada perselisihan dari para ulama. Apa kira-kira perselisihannya? Yang tadi dibahas di dalam masalah lupa dan tidak sengaja. Kalau masalah dosa, iya, ma'fu. Masalah hukum, ada konsekuensinya. Taib. Waqa'a mithluhu fi kalami ba'di ashabi Syafi'i wa Ahmad. Terjadi pembicaraan seperti itu pada sebagian ulama pengikut Imam Syafi'i dan juga pengikut Imam Ahmad. Wassahih indahum annahu la yahnas bihal. Tetapi yang sahih, yang benar dari persisihan mereka adalah tetap tidak terkena konsekuensi. Tidak harus puasa 3 hari, tidak harus menebusnya dengan ini, dengan itu, tidak. Warawa anil Auza'i fi imra'atin halafat ala syai'. Diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i tentang seorang wanita yang bersumpah untuk melakukan sesuatu. Wa ahnathaha zawjuha kurhan anna kafarataha alaih. Kemudian dipaksa melanggar oleh suaminya sendiri. Seorang wanita bersumpah untuk melakukan untuk sesuatu, kemudian suaminya memaksa dia untuk melanggar dan kemudian berkata anna kafarataha alaih. Tebusannya aku yang akan bayar, kata suaminya. Wa an Ahmad riwayatun kadzalik. Di sini Imam Auza'i membawakan dan Imam Ahmad juga berbicara fi ma idza wati'a imra'atuhu mukrahah fi siyamihi. Kata Auza'i, kalau suaminya yang maksa, suaminya yang terkena tebusan, yang suruh puasa 3 hari. Kata Imam Al-Auza'i. Demikian pula barakallahu fikum, Imam Ahmad pernah berpendapat seperti itu juga. Fima idza wati'a imra'atuhu mukrahatan fi siyamiha aw ihramiha anna kafarataha 'alayhi. Imam Ahmad juga pernah berpendapat mirip dengan itu, bahwa kalau seorang suami menjimai istrinya dengan paksa pada saat dia puasa Ramadan, maka yang membayar tebusannya berpuasa 2 bulan berturut-turut adalah suaminya. Qala, juga kalau ihram, ihram kan tidak boleh untuk jima di dalamnya. Kalau dipaksa oleh suaminya, maka suaminya yang terkena tebusan pelanggaran, terkena dam. Wal masyhuru anhu annahu yufsid bidzalika saumaha wa hajjaha. Tetapi yang masyhur dari pendapat para ulama pada 2 contoh tadi, rusak puasanya dan rusak hajinya. Karena dengan sengaja dan dipaksa, maka puasanya rusak. Demikian pula hajinya rusak. An-naw'u tsani, jenis yang kedua. Man akraha bidarbin aw ghairihi hatta fa'al. Siapa yang dipaksa memukul atau lainnya, kemudian dia benar-benar melakukannya, fahadhal fi'l yata'allaq bihi at-taklif. Maka ini berkait dengan taklif. Fa'inahu yumkinuhu an la yaf'al, fahuwa mukhtar lil fi'l. Maka pada perkara ini, orang itu terkena beban perintah syariat. Apa itu? Karena dia bisa menggerakkan tangannya, bisa pula tidak. Pukul dia. Pukul dia. Enggak. Pukul. Kalau enggak kamu gini, kayak gini, kayak gini. Pukul enggak? Pukul. Ya. Maka itu beda dengan yang tadi. Kenapa beda? Tadi kalimatnya diangkat orang itu dan dipakai untuk memukul begitu. Dia enggak punya ikhtiar. Jadi kata beliau, nau'u tsani, jenis kedua. Jenis kedua dari apa? Jangan sampai terputus dengan pembahasan tadi. Jenis kedua dari apa? Dari model terpaksa. Ada yang terpaksa itu tidak punya pilihan sama sekali. Tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian dipakai untuk memukul orang sampai mati. Ya, tidak punya pilihan apapun. Itu sudah sepakat ma'fu. Sekarang diancam, dibaksa, pukul enggak, tendang enggak. Ini berbeda kan dengan yang tadi. Barakallahu fikum. Qala yumkinu an la yaf'al, karena dia masih memungkinkan untuk tidak berbuat. Fahuwa mukhtarun lil fi'l, maka dia punya ikhtiar. Mukhtar maknanya punya ikhtiar, punya pilihan lil fi'l. Lakin laisa gharaduhu nafsal fi'l, tetapi tujuannya bukan fi'l tadi, bal daf'id darar anhu, tetapi orang itu sesungguhnya cuma menghindar dari ancaman tadi. Berarti tinggal dilihat seberapa seriuskah ancamannya. Pukul, kamu yang nyuruh ya. Kamu yang nyuruh ya. Anak-anak kan gitu. Kamu yang nyuruh ya. Pak, suruh dia. Ini barakallahu fikum, dia tidak diancam apa-apa. Maka dia terkena dosa. Loh dipaksa, disuruh. Disuruh tapi gak dipaksa. Dan kalaupun kalimatnya, saya paksa kamu, dia gak ngancam apa-apa. Gak ada ancaman yang serius. Berbeda dengan orang yang sudah dililitkan di sini sesuatu yang mematikan atau pisau di lehernya, kerjakan. Itu lebih serius. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan ini berbeda dengan yang tadi. Qala, intinya daf'i, bal daf'i dharari anhu. Berarti dia terpaksanya karena ingin menghindar dari mudarat. Fahuwa mukhtarun min wajhin, maka orang ini punya pilihan dari satu sisi, tetapi tidak punya pilihan dari sisi lain. Untuk memukulnya, saya punya pilihan, mukul atau tidak mukul. Tapi dari sisi lain, saya akan kena konsekuensi kalau saya tidak mukul. Tayyib. Walihada ikhtalafan nas, oleh karena itu manusia berselisih dalam masalah yang seperti ini. Hal huwa mukallafun amla, apakah dia itu mendapatkan taklif atau tidak? Maksudnya terkena perintah syariat atau bebas karena dipaksa. Ini mengingatkan kita dulu di masa orang-orang yang pakai mobil mewah dengan pakaian yang mewah dengan berbagai macam kemewahan, kemudian karena usahanya haram. Ditanya, ittaqillah, ya akhi terpaksa. Ini barakallahu fikum sering terjadi. Ini terpaksa, wallah terpaksa. Kalau ada kerjaan lain, anda cari kerjaan lain. Ini terpaksa, wallah. Apakah bisa dipercaya? Dia mengatakan terpaksa dalam keadaan rohah seperti itu. Dalam keadaan dia bisa berbuat apapun, memiliki apapun, harta dan sebagainya. Dia bisa. Apa yang dia pakai tadi sebagai modal untuk dagang kecil-kecilan bisa. Ikhwan fillah na'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu dalam bab ini, bab yang kedua ini, bahwa dia dari satu sisi sesungguhnya tidak terpaksa. Dia punya pilihan. Tetapi hanya takut miskin itu saja. Kalau saya keluar, anak saya makan apa? Istri saya makan apa? Saya harus bagaimana nanti? Bayaran bagaimana? Uang ini bagaimana? Uang sekolah anak-anak bagaimana? Barakallahu fikum. Ini sesungguhnya masalahnya. Sehingga barakallahu fikum, jenis kedua ini berselisih manusia. Apalagi, bukan ulama ya. Manusia berselisih. Secara umum. Ada yang menganggapnya itu sudah terpaksa. Ada yang menganggapnya itu tidak terpaksa. Ittafaqal ulama ala annahu law ukriha ala qatli ma'sumin lam yubih lahu an yaqtulahu. Adapun kalau dipaksanya dipaksa membunuh, sepakat para ulama tidak boleh menurutinya, tidak boleh melaksanakannya. Bunuh dia. Enggak mau. Kamu kalau enggak mau saya gini kan, saya gitu kan. Enggak mau. Kalau gitu kamu akan saya ginikan, akan saya ginikan. Ini barakallahu fikum. Ginikan dan ginikan apakah lebih daripada pembunuhan? Tidak lebih. Maka kamu berarti memilih daripada saya disakiti, baik dia mati. Jauh sekali perbandingannya. Kamu cuma diancam dengan pukulan, dia mati. Harusnya berpikirnya tentang kalau saya mati, mati, itu baru saya khawatir saya mati. Lebih baik orang lain yang mati. Itu saja masih dibahas oleh para ulama. Tapi kalau ancamannya bukan ancaman mati, masih tidak boleh, karena para ulama sepakat. Kalau dipaksanya untuk membunuh, la yaqtul, jangan membunuh. Fa innahu innama yaqtuluhu bi ikhtiyarihi, karena dia ketika membunuh, membunuh dengan pilihan dia, dengan perbuatan dia, dengan tangan dia. Itu pilihan dia sendiri. Min al-qatl hadha ijma' min al-ulama al-mu'tadd bihim. Ini sepakat para ulama yang dianggap mu'tad, ulama yang teranggap. Wa kana fi zamanil Imam Ahmad yukhalif fihi man la yu'tadd bihi. Di zaman Imam Ahmad ada yang berpendapat menyelisihi jumhur para ulama yang mu'tamad. Fa idza qatalahu fi hadhihi al-hal, maka kalau dia membunuhnya di keadaan seperti itu, fal jumhur ala annahuma yashtarikani fi wujubil qud atau qawad. Kalau ternyata dia saking takutnya, akhirnya benar-benar membunuh, karena saking takutnya dengan yang memaksa, maka tidak bisa dimaafkan. Tetap dosa dan diatnya bareng-bareng. Dosanya bareng-bareng. Yang nyuruh dan yang disuruh. Yang memaksa dan yang dipaksa. Barakallahu fikum. Qawad adalah tebusan. Al-mukrih wal-mukrah. Al-mukrih yang memaksa, al-mukrah yang dipaksa. Limadha, kenapa dua-duanya terkena dosa dan dua-duanya terkena tebusan? Lishtirakihima fil qatl, karena ikut bersama-sama dalam pembunuhan tersebut. Wa huwa qawlu Malik wa Syafi'i, dan ini ucapan Imam Malik dan Imam Syafi'i fil masyhur, di dalam pendapat beliau yang masyhur, dan juga Imam Ahmad. Wa qila, dan dikatakan pula, yajib alal mukrih wahdahu. Ada yang berpendapat sedikit, tapi yang wajib memberikan diat atas pembunuhan itu adalah yang memaksa saja. Al-mukrih wahdahu, sendirinya. Lianal mukrah sahara kal alah, karena yang mukrah, yang dipaksa, itu seperti alat saja. Wahuwa qawlu Abu Hanifah, dan itu ucapan Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i. Dan diriwayatkan dari Zufar seperti pendapat yang pertama. Dan diriwayatkan daripadanya bahwa beliau mewajibkan atas orang yang terpaksa juga terkena tebusan, limubasyaratihi, karena dia langsung melakukan hal tersebut terhadap orang yang terbunuh. Mubasyir artinya langsung. Walaysa huwa kal alah, tidak seperti alat. Dan itu rajih. Mengapa rajih? Karena yang seperti alat yang tadi, yang di nomor satu, diikat kangannya, diikat kakinya, dipakai untuk mukul orang, dipakai untuk menendang orang sampai mati. Kemudian dilihat bekas-bekasnya di kakinya ada, di sepatunya atau ada darah saudaranya. Maka orang yang lihat, ini yang menendangnya. Karena memang ada bekas-bekasnya. Dan memang yubashir, langsung kakinya dia yang mengenai. Tapi tetap rufi'a al-qalam, dan dia tidak dosa. Mengapa? Tidak punya pilihan sama sekali. Tetapi kalau disuruh tadi dengan paksa, dia punya pilihan mau lakukan apa enggak. Sampai didorong-dorong ke depannya pun bisa tangannya dia tahan. Baik, apalagi cuma disuruh ke tempat lain, datang ke sana, bunuh dia. Tidak bisa demikian, barakallahu fikum. Dia bisa lari, dia bisa sembunyi, dia bisa begini, dia bisa begitu. Ila akhirnya. Maka, laisa kal alah, tidak seperti alat. Li'anahu athimun bil ittifaq, maka dia dosa dengan sepakat para ulama. Wa qala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, pengikut setianya Imam Abu Hanifah. Pengikut setianya Abu Hanifah. La qawad ala wahidin min huma, kata Abu Yusuf, tidak ada tebusan bagi keduanya. Wa kharrajahu ba'du ashabina wajhan lana min ar-riwayah la tujib fiha qatl jama'ah bil wahid. Itu lebih nyeleneh lagi. Tidak ada tebusan bagi keduanya. Ini lebih kecil lagi. Jumhur, bahkan para ulama yang yu'tadu bihi, sepakat kalau dosanya dua-duanya. ada pula sedikit yang berkata, yang maksa saja yang didenda. Karena dia kalah Allah, itu pun marju. Apalagi tidak kena dua-duanya, ini lebih aneh lagi. Barakallahu fikum, sekedar tahu saja, memang Allahu Ta'ala alam. Beberapa pendapat-pendapat Abu Hanifah banyak yang nyeleneh, sehingga sampai ada satu kitab yang kitab hadis sesungguhnya. Kemudian ada bab hadis-hadis yang diselisih oleh Abu Hanifah babnya. Qala Rasulullah sallam, qala Rasulullah, dengan sanad wa Abu Hanifah ngomong begini. Hadis hadatsana qala Rasulullah sallam, qala Rasulullah, berapa hadis wa Abu Hanifah ngomong begini. Terus saya ajib. Tetapi berapa pengikutnya memaklumi Abu Hanifah karena beliau berada jauh dari tempat hadis, yaitu di Madinah, sehingga hadis yang sampai pada beliau sedikit. Banyak pendapatnya menyelisihi hadis-hadis, wallahu ta'ala a'lam. Qala, dikatakan, fa'in qulna, walau akraha bidharbi wa nahwihi ala itlafi malil ghairil ma'sum, fahuwa yubahu lahu dhalik, fihi wajhani li ashabina. Adapun kalau dipaksa untuk memukul dan sejenisnya, untuk merusak harta orang lain, fahal yubahu lahu dhalik, apakah boleh dipaksa untuk mecahkan kacanya si fulan, rusaklah mobilnya si Alan, kempesi motornya si fulan, misalnya dipaksa untuk itlafu mal. Tadi kan kalau pembunuhan sepakat para ulama tidak boleh. Walaupun kamu dipukuli, kamu gak dibunuh. Masa mau membunuh? Fahal yubahu lahu dhalik. Kalau merusak harta orang lain, dipaksa. Fihi wajhan li ashabina. Ada dua pendapat dari sahabat-sahabat kami. Fa'in qulna yubahu lahu dhalik. Kalau kita katakan boleh seperti itu, maka doman alaihima ma'an kal qawad. Kalaupun dikatakan ya terpaksa karena kamu takut. Nah, ini beda. Kenapa? Perbandingannya beda. Tadi pembunuhan itu paling tingginya dari adza. Paling tinggi dari menyakiti adalah membunuh. Sehingga kamu diancam apapun, di bawahnya dibunuh. Tetapi sekarang pecahkan kaca dengan kamu dilukai misalnya. Pecahan kaca kecil dibandingkan dengan lukanya seorang manusia. Maka kata para ulama, terpaksa kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, nanti urusan tebusannya berdua. Yang nyuruhnya dan yang langsung melakukannya. Kal qawad, seperti tebusan orang terbunuh tadi. Qila alal mukrah al mubashir wahdahu. Ada lagi pendapat yang terkena beban untuk mengganti kaca yang rusak tadi adalah yang dipaksa. Karena dia yang langsung melakukannya, maka dia harus bayar. Sebagaimana yang tadi, persisiannya, wa dhaif, pendapat yang lemah. Wa huwa dhaifun, dan ini pendapat yang lemah. Walau akraha ala syurbil khamri aw ghairihi minal af'al. Kalau dia dipaksa untuk minum khamr dan lainnya, dari perbuatan-perbuatan yang haram, fafi ibahatihi bil ikrahi qawlan, maka dalam pembolehannya ada dua pendapat. Apakah terpaksa kita minum atau tidak? Yang pertama, yubahu lahu dhalik istidlalan biqaulihi ta'ala. Yang pertama, boleh karena terpaksa. Dengan dalil, wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Jangan paksa wanita-wanita kalian, yakni budak-budak hamba sahaya kalian untuk berzina. In aradna tahassunan, kalau wanita-wanita budak-budak tadi ingin menjaga dirinya, litabtagu aradal hayatu dunya, kemudian kalian paksa hanya untuk mencari keuntungan dunia, jangan dipaksa budak-budak kalian untuk melakukan apa namanya, zina untuk bayar tuh, pelacuran. Jadi dipaksa untuk zina dia dapat duit begitu. Jangan. Tetapi ayat berikutnya waman yukrihunna, dan siapa yang memaksa budak-budak perempuan tadi padahal mereka ingin menjaga dirinya, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah setelah pemaksaan mereka tadi, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya naam, sebagaimana yang kita bahas tadi, kalau dipaksa ya berarti terpaksa dilakukan. Wahada nazalat fi Abdullah ibni Ubay ibni Salul, dan ini turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh Yahudi, tokoh munafik. Kanat lahu amatani, dia punya dua budak perempuan. Yukrihuhuma ala zina, dipaksa keduanya untuk berzina dan dia mendapat keuntungan. Wahuma ya'bayani dhalik, sedangkan kedua budaknya menolak, enggak mau. Wahada qaulul jumhur, dan ini pendapat jumhur seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, wal masyhur an Ahmad, dan yang terkenal dari Imam Ahmad rahimahullah, dan diriwayatkan pula yang seperti itu dari Al-Hasan dan Makhul dan Masruq dan juga Umar bin Khattab, ma yadullu alaih. Wa ahlu hadhihi al-maqalah ikhtalafu fi iqrahi ar-rajul, dan masalah atau orang-orang yang membahas masalah ini, mereka berselisih tentang pemaksaan seseorang atas zina. Faminhum man qala yasih ikrahuhu, bagaimana kalau dipaksa untuk berzina? Sebagian mengatakan yasih ikrahuhu, bisa dikatakan terpaksa kalau perempuan. Ya. Kenapa kalau perempuan? Kalau laki-laki, barakallahu fikum, enggak bisa dipaksa. Kecuali kalau dia mau. Siapa ya? Nah, mudah-mudahan dipahami, enggak perlu dirincikan kan? Artinya kalau dia tidak mau, enggak akan bisa begitu. Kecuali kalau dianya selera, baru gum kan gitu. Baru berdiri dan bisa melakukannya. Sehingga ada kemauan. Kalau enggak ada kemauan enggak bisa. Barakallahu fikum. Itu berbeda. Tetapi budak-budak perempuan tadi tidak mau dan kemudian dipaksa. Diberikan pada seorang laki-laki kemudian diperkosa. Bisa terjadi yang seperti itu. Maka Allah katakan Allah min ba'diha laghafurur rahim, atau dikatakan fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Setelah pemaksaan tersebut, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu taala alam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.